Ada Kembar, ada SPGM, juga ada SNP Indonesia, Rena, KDI, Ju, Palapa. Selamat malam Soya. Selamat malam SNP, tangannya diangkat bareng-bareng lagi ya. Buat aku ini salaman dulu ya. Nyanyi bareng yuk. Terlalu rindu aku yang rindu. Tepuk tangan dulu yang meriah, yang cinta damai SNP ku. Yes, iki sing abang-abang arep dhewe jenenge apa? Gempa.